jangan sampai datang rumah. Tuai padi musim dah tiba, mari menuai di waktu pagi. Selasih permainan budak, daun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih bertolak tidak, seribu tahun bertemu juga. Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia dan namanya. Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra, jangan sampai datang rumah. Kereta kuda pedati lembu, singgah mari di tepi kuala. Tuan sutera saya berlaju, manakah boleh berganding sama. Burung jelati sarang kedidi, sutra diuji, melacu juga tahan dipakai. Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku cuba,